Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kemarin kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ilmu tafsir adalah ajallu fununil ilmi wa asrafuha, yang paling mulia dari bidang ilmu adalah ilmu tafsir, karena ilmu itu mulia dengan pembahasan dibahasnya. Dan pembahasan tafsir itu adalah kalamullah, kalam Rabbil Alamin yang maha mulia. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwasanya i'tina bitafsir, memberikan perhatian kepada mutafsir itu lebih penting daripada yang lainnya. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, waqad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara li tullabil ma'ahid al-ilmiyah fi jami'ati al-imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, fa talaba minni بعد الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك. Dan aku telah mencatat, telah menulis, ya, dari ilmu tafsir ini apa yang mudah untuk para penuntut ilmu di ma'ahid ilmiah, di jamiah Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Fatalaba minni ba'dun nas, kemudian sebagian orang meminta dariku, an ufridaha fi risalatin, untuk aku menyendirikannya dalam satu risalah. Untuk memisahkan, menyendirikan dalam satu risalah khusus. Liyakuna dhalika aisara wa ajma'a, sehingga itu akan lebih mudah dan lebih mencakup. Wajabtuhu ila dhalik, maka aku pun memenuhi permintaan dia tersebut. Ya, menyendirikan apa yang ditulis ini dalam satu risalah khusus. Ini risalah usulun bitafsir. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarahnya bahwasannya akthar itimadi, kebanyakan sandaran beliau, kebanyakan sandaran beliau dalam menulis ini adalah kitab Muqaddimah Tafsir li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau katakan kebanyakan isi dari kitab ini sumbernya, sandaran adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni Muqaddimah Tafsir. Qala rahimahullahu ta'ala wa sallallahu ta'ala an yanfa'a biha. Aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan risalah ini bermanfaat. hak kembali ke risalah. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan isi global dari kitab ini, kita baca. Kata beliau, wa talahhasu dzalika fi ma yati. Tersimpulkan isi dari risalah yang akan kita baca nanti sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, akan beliau bahas makna Al-Qur'an lugatan wa istilahan, secara lugah, secara bahasa, secara istilah. Juga akan beliau bahas yang pertama adalah mata nazal Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man nazala bihi min al-malaikah. Kapan turunnya Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa malaikat yang turun membawa Quran ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal yang kedua akan dibahas awalu manazal min al-Qur'an. Iya. Terkait dengan awal mula yang turun di Al-Qur'an. Apakah dalam surat Al-Alaq atau surat Al-Mudathir, bagaimana menjamak ya riwayat-riwayat yang ada yang zahirnya Al-Mudathir lebih dahulu, nanti kita akan baca. Yang ketiga, nuzul Quran ala nawain, sababiyun wabtidai. Turunnya Quran itu ada dua macam. Ada sababi, ya, karena ada sebab. Ada pertanyaan sahabat. Ada satu kejadian. Atau ibtidai, tidak ada sebab. Memang Allah turunkan. Al-Rabi yang keempat, Al-Quran ada makiyun wa madani. Wa bayan hikmah min nuzulihi mufarraqan, dan hikmah ya diturunkannya Quran itu dengan sedikit demi sedikit, ya tidak langsung, saat terpisah tidak langsung 30 juz. Kemudian wa tartibul Quran juga akan dibahas di sana insyaallah, kita baca ya apa tanda-tanda yang makiyah dan mana tanda-tanda yang madaniyah. Yang kelima adalah kita baca Quran. Wa hifdhuhu fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terkait dengan pencatatan Quran dan penjagaan Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, pembahasan jamul Quran, dikumpulkan Quran di ahdi Abu Bakar, di zaman Abu Bakar wa Utsman. Kemudian yang kedua, masalah tafsir. Akan beliau jelaskan dalam kitab ini tentang makna tafsir, lughatan wa istilahan, wa bayan hukmihi wal ghardi minhu. Dia akan jelaskan terkait dengan penjelasan hukum tafsir dan tujuan darinya, yaitu tafsir. Yang kedua akan dibahas terkait dengan tafsir, itu al-wajib al-muslim fi tafsir Quran. Apa yang wajib atas seorang muslim dalam menafsirkan Quran? Apa yang wajib atas seorang muslim di dalam menafsirkan Quran? Yang ketiga akan dibahas al-marja' fi tafsir, sumber rujukan dalam menafsirkan Quran. Ila ma ya'ti, sebagai berikut. Hamzah yang pertama adalah kalamullah. Sumber dalam menafsirkan itu yang pertama adalah kalamullah. Bihaitu yufassarul Qur'anu bil Qur'an. Ya, di mana Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Baik, yang kedua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah Rasul ditafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Li'annahu mubalighun 'anillahi ta'ala. Karena Rasul itu adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'lamun nas bimaradillahi ta'ala fi kitabillah. beliau adalah orang yang paling tahu tentang apa yang Allah inginkan dalam kitab Allah. Jim, yang ketiga, kalamu sahabah. Lasiyama dawul ilmi minhum. Terutama orang-orang berilmu dari kalangan sahabat. Walinayah bitafsir, orang-orang yang punya perhatian khusus dengan tafsir dari kalangan sahabat. Lian al-Qur'ana nazala bilugatihim. Karena Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Wabi asrihim di zaman mereka. Sehingga ketika kita dapati tafsir di dalam Al-Quran dan Sunnah, ditafsirkan dengan kalam sahabah. Dal yang keempat, kalam kibar tabi'in. Ditafsirkan dengan kalam kibar tabi'in alladzina atanau bi ahli tafsir dan sahabah. Yang mereka punya perhatian khusus. Ya, mengambil tafsir dari sahabat. Ya, seperti Mujahid bin Jabir. Ha, yang kelima, ma taqtadihi al-kalimat min al-ma'ani syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasab as-siyaq. Ditafsirkan dengan apa yang dikehendaki oleh ya kata-kata dalam Al-Qur'an dari makna-makna yang ada, mana syar'i atau lughawi sesuai dengan konteks kalimat. Faini ikhtalafa syar'iyyu wal lughawi, ketika makna syar'i dan lughawi berbeda, maka ukhidha bil makna syar'i, maka diambil makna syar'i. Illa bidalilin, ketika ada dalil yurajjihu al lughawi. Nah, ketika dalam satu lafaz Quran berbeda makna syar'i dan makna lughawi, maka yang diambil hukum asal makna syar'i. Arabi yang keempat yang terbahas dalam masalah tafsir adalah anwa'ul ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur. Yang kelima, terkait dengan terjemahul Quran, menterjemah Al-Quran, tarifuha, definisinya, anwa'ul macam-macamnya, wa hukmu kulli naw'in, dan hukum masing-masing dari macam-macam terjemahan, cara menerjemah. Berikutnya akan dibahas dalam kitab ini juga khamsu tarajim muhtasar lil mashhurin bi tafsir. 5 biografi ringkas. 5 biografi ringkas. Ya. Dari al mashhurin bi tafsir, dari orang-orang yang masyhur dengan tafsir. Salasun li sahabah, 3 dari kalangan sahabat. Wasnatan li tabi'in, dan 2 orang dari kalangan tabi'in.